Spesial untuk teman-teman Beji Monata Mania Indonesia. Kalian harus baik-baik. Jaga nama baik Monata Mania Indonesia. Untuk melepaskan rindu. tambah aku tambah nono gak jelas. Sayang. Itu om saya itu. Ay, ketua, yang masih muda itu. Ketuaan kalau panggilan om. Panggil apa? Yang coba jenengan tirukan. Panggil yang. Yang coba. Yang gitu. Aku mewakili Mas Sodik ya. Coba diulang yang. Yang. Kung. Yang belakang itu enggak enak. Iya, enggak enak.